makanan di meja tak pernah engkau makan. Kalau hanya kopi yang kusuguhkan tak pernah engkau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam di luaran rumah, kau macam-macam sayang. Terima kasih.